Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita melangkah pada pelajaran berikutnya al-ashl tsani dengan selesainya al-ashl al-awwal landasan pokok yang pertama, maka malam ini kita melanjutkan sebagaimana tertera pada halaman ke-94 al-aslutani, pokok landasan yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal dinul Islam, agama Islam yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. 6. Kalau pada al-aslul awal, kita telah mengetahui tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla wa'ala, maka pada al-aslutani, mengenal agama Allah Jalla wa'ala. Setelah kita mengetahui Rabb, zat yang kita ibadahi, maka berikutnya kita mengenal tentang perkara-perkara agama yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan bagi hamba, agar hamba meniti, menjejaki padanya dalam kehidupan yang Allah Jalla wa'ala maksudkan dalam rangka beribadah kepadanya. Qala al-mu'allif rahimahullah, ta'rifuddin. Ta'rif ad-din. Definisi tentang ad-din. Tentang apa itu agama. Qala rahimahullah, al-aslu tsani, pokok dasar yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, nanti akan dijelaskan kata demi kata pada syarah yang dibawakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan juga kita sertakan pula penjelasan Syekh Ubayd al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Nah, maka perhatikan bahwa pada matan disebutkan al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, sambil antum perhatikan dengan seksama, sambil antum hafal-hafalkan, sebagaimana matan-matan yang sebelumnya. 6. Sengaja disebutkan secara perlahan agar mudah dicerna dan diingat. Diulang. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wa huwa, kita selesaikan dulu matannya, wa huwa al-istislamu lillah bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahli. InsyaAllah akan mudah untuk dihafal ya. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa huwa al-istislamu lillah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli. Melatih untuk menghafal sekalipun hafalan kita sudah mulai tercemar atau kurang kuat, tapi dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala kita berusaha. Nah, berikut Syekh Al-Fauzan menjelaskan pada huruf tebal dengan maksud mengulang kembali di atas kata demi kata. 6. Dimulai dari al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Lamma faragha asy-syaikh, ketika syaikh, siapa maksudnya syaikh? Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis matan, faragha, ketika Syekh telah selesai, min bayani ma'rifatil aslil awwali, dari menjelaskan tentang mengenal pokok yang pertama. Bukankah sudah selesai kita pelajari? Maka berikutnya beliau akan memasuki pada pokok yang kedua. Setelah beliau menjelaskan ma'rifatil aslil awal, wa huwa ma'rifatullah, yang mana pokok yang pertama itu mengenal Allah Jalla wa'ala bil adillah dengan dalil-dalilnya, intaqala ila bayanil aslil tsani. Maka beliau intiqal, beliau berpindah atau melanjutkan menuju penjelasan pokok yang kedua. 6. Wa huwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Apa pokok yang kedua itu? Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. 6. Faqala al-aslu tsani, maka pada pokok yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Thumma arrafahu, kemudian beliau menjelaskan, wa bayyana ma'nahu, beliau menjelaskan maknanya. Thumma dzakara maratibahu, kemudian beliau sebut pula adanya maratib, tingkatan-tingkatan. Maratib itu kata jamak apa tunggal? Jamak, apa tunggalnya? Martabatun. Kemudian jadi bahasa Indonesia martabat. Iya. Jamaknya maratib. Sebetulnya sudah kenal kita ini. Ya, cuma kenalnya dalam bahasa kita. Padahal aslinya bahasa Arab. Maratib itu bentuk mufradnya martabatun. Nah, maratib jamak, jenisnya jamak taksir. Nah, kemudian zakara maratibahu, beliau sebutkan martabat-martabatnya atau tingkatan-tingkatan, kedudukan-kedudukannya. Nah, disinilah Syekh Al-Fauzan ingin menyebutkan bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh, nah, diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan, bahwa nantinya penulis akan sebutkan, menjelaskan pula tentang maknanya, dan demikian pula menjelaskan tingkatan-tingkatannya. Qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Maka diawali dari kata ma'rifatu dinil Islam. Nah, sepotong-sepotong. Mengenal agama Islam. Ada tulisan tebal itu. Ad-din yuradu bihi at-ta'ah. Maka Syekh Al-Fauzan mulai memberikan syarahnya. Bahwa kata din, bukankah di sana ada kata din? Ma'rifatu dinil Islam. Ad-din, din di situ yuradu bihi at-ta'ah. Dimaksudkan maknanya adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan. Mungkin sebagian kita tahunya din itu agama. Nah, maka pada kondisi-kondisi tertentu, maka din bisa berarti at-ta'ah, ketaatan. Yuqalu, dikatakan dalam suatu kalimat, dana lahu. Ad-din itu dari kata dana. Nah, dana lahu. Ketika disebutkan dalam suatu kalimat seperti itu, dana lahu artinya idza ata'ahu, jika dia mentaatinya. Sinonimnya, jika dikatakan dalam suatu kalimat dana lahu, itu maknanya idza ata'ahu, apabila atau jika dia mentaatinya. Mentaati apa? Fima amara wa taraka ma naha, terhadap apa yang diperintahkan. Fima umira, umira atau amara, wa taraka ma naha, dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu namanya taat, yaitu mengikuti. Kalau itu suatu perintah, maka dijalankan. Kalau itu suatu larangan, maka ditinggalkan. Itu namanya taat. Maka bisa dibahasakan, dana lahu, itu maknanya adalah idza ata'ahu. Itu antum kasih tanda bahwa ad-din maknanya at-ta'ah, taat. Antum kasih garis. Wa yutlaqu ad-din, dan juga ad-din yuradu bihi al-hisab. Dimaksudkan atau diartikan dengan al-hisab. Berarti yang kedua ini. Selain taat, maka makna yang kedua hisab. Hisab apa? Penghitungan amalan. Atau pembalasan. Amalan yang sudah dilakukan oleh hamba di dunia dibalasi di hari itu. Maka hari itu dinamakan Yaumuddin. Hari pembalasan. Hari hisab. Kama fi qawlih, seperti pada firman-Nya Allah. Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki Yaumuddin. Malik yang memiliki, nah, atau yang menguasai. Siapa yang menguasai? Allah. Yaumiddin. Hari pembalasan. Bukan hari agama, tapi hari pembalasan. Karena din, makna berikutnya adalah al-hisab. Adapun secara bacaan, mimnya bisa dipanjangkan, bisa pendek. Maliki yaumiddin, bisa pula maliki yaumiddin. Kalau panjang, malik yang menguasai. Kalau pendek, malik. Malik itu raja. Raja di atas raja yang lain. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa yuqalu, dan dikatakan dalam suatu kalimat. Syekh Al-Fauzan ingin menyebutkan. Dimasukkan dalam satu kata. Danahu. Nah. Artinya, idha hasabahu. Jika dia dihisab atau dibalasi. Maka boleh dengan kata danahu. Dia dihisab, kita bisa sebut danahu. Atau dia taat, maka kita katakan seperti tadi danalahu. Ini beliau ingin membuktikan ketika dimasukkan satu kalimat. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ada surat ayat yang kita hafal, Al-Infitar, ayatnya ke-18 dan ke-17, atau sebaliknya 17-18. Sana ada kata ad-din. Maka diperhatikan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Naam. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adrak. Sering kita dapatkan kata ini. Wa ma adraka. Ya. Asalnya adro, ya. Ka itu tambahan kata ganti kamu. Wa ma adroka, tahukah kamu? Wa ma adroka, tahukah kamu? Ma yaumuddin, apakah hari pembalasan itu? Ini kira-kira kata jenis apa ini? Berita biasa atau pertanyaan? Hah? Pertanyaan, ya. Nah, Allah bertanya, bukan berarti tidak tahu. Tapi Allah bertanya, ingin mengangkat masalah itu, karena begitu pentingnya dan perlunya perhatian masing-masing diri hamba. Maka diangkat dalam satu pertanyaan. Wa ma adraka ma yaumuddin? Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Baru kemudian setelah itu Allah akan jelaskan apa hari pembalasan itu. Beda ketika berbicara pemberitaan itu biasa, datar gitu. Mungkin perhatian kurang fokus. Namun ketika diangkat satu pertanyaan, mulai masing-masing diri memfokuskan apa yang ditanya di situ. Terasa apa tidak bedanya? Terasa ya. Maka seperti itulah disebutkan pada sekian ayat Al-Quran, salah satunya ayat ini. Wama adraka ma yaumuddin. Bahkan tidak cukup satu ayat Allah bertanya. Ditambah lagi dengan pertanyaan berikutnya. Ayat ke-18. Diulang lagi. Ditambahkan dengan summa. Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kira-kira diulang ini ada fungsinya apa enggak? Supaya lebih dipikirkan lagi. Supaya lebih perhatian, terfokus. Sampai diulang seperti ini. Bedanya yang sebelumnya tidak ada tumma-nya, yang setelahnya tumma. Adapun kata berikutnya sama. Ma adraka ma yaumuddin. Yang jelas di situ ada kata ad-din yang maknanya adalah al-hisab. Kemudian ayat 19-nya Allah jelaskan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari pembalasan itu adalah yauma, hari. La tamliku nafsun. Yang mana jiwa. Nafsun itu jiwa atau seseorang. La tamlik. Tidak memiliki. Artinya tidak berdaya. Nah. Sedikit pun. Tidak memiliki daya kemampuan untuk ngurusi terhadap yang lainnya. Nah, jangankan ngurusi yang lainnya, ngurusi diri sendiri saja, la tamlik, dia tidak berdaya. Nah, yauma la tamliku nafsun, di mana jiwa di saat itu tidaklah berdaya, li nafsin, terhadap jiwa yang lain, atau terhadap orang lain, syai'a sedikit pun. Itulah hari yaumuddin. Nah, masing-masing diri mengurusi dirinya. Bahkan lari satu dengan yang lain. Seperti yang Allah sebutkan pada surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari yafirru, lari, almar'u, seseorang lari, min akhi, dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan lari dari umminya dan abinya. Nah, wa sahibatihi wa bani, dan dari kekasihnya atau temannya. Nah, demikian ayat menyebutkan. Semoga ketika disebutkan ayat kita bisa mengambil pelajaran. Dan bukan sekedar bukti bahwa ini maknanya ini. Tapi kita berusaha memperhatikan setiap ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Itu tujuannya diartikan. Diartikan ayat. Kata demi kata, supaya kita paham, dengan paham kita bisa mencerna, dengan kita mencerna paham, dengan maksud supaya meresap dan membuahkan hasil hati kita menjadi hidup dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali tentang ad-din, sudah kita dapatkan dua makna yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama at-ta'ah, yang kedua al-hisab. Nah, kemudian beliau melanjutkan bil-adillah. Adillah itu jamak dari kata apa? Dalil. Al-adillah jamaknya ad-dalil. Ya kalau jamaknya pakai al ya berarti mufradnya tunggalnya pakai al. Al-adillah ad-dalil. Ini pun jenisnya jamak taksir. Al-adillah. Artinya al-adillah Syekh Al-Fauzan menyatakan anna ma'rifata dinil islami, bahwa mengenal agama Islam itu la takunu bittaqlid, tidak dalam bentuk taklid. Apa taklid? Mengikuti tanpa tahu dasar dalilnya. Nah, itu taklid. Tapi beda dengan mengikuti tahu dasar dalilnya. Karena tahu dalilnya ini hak, maka diikuti. Nah, apa mengikuti dengan tahu dalilnya? Ittiba. Ittiba, mengikuti. Mengikuti, tapi dengan tahu dalil. Sedangkan mengikuti tanpa tahu dalil, pokoknya apa katanya, maka itu namanya adalah taklid. Salah, benar, ikuti. Karena sudah terlanjur dijadikan panutan. Nah, maka perkara seperti ini adalah termasuk dari masail jahiliyah, tentang perkara-perkara jahiliyah. Dan itu terlarang, dan itu mazmum, tercela. Maka ma'rifatu dinil Islam la takunu bitaqlid. Mengenal Islam itu bukan dengan taklid. Au takunu bitakharrus, atau dengan takharrus. Min indin nas, dari sisi manusia. Takharrus itu dengan dusta, atau mungkin dengan mengira-ngira. Islam itu kayaknya seperti ini. Nah, pokoknya Islam itu begini. Tapi tidak tahu persis ya. Tanpa tahu dalil. Maka bukan dengan demikian, bukan dengan takharrus. Apa yang umum atau mayoritas pada manusia. Ad-din la budda lahu min adillah. Agama mengharuskan baginya, bagi setiap hamba, setiap individu, min adillah, dengan dalil-dalil, min al-kitabi wa sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalil di situ adalah maksudnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Syekh Ubaid, kata beliau, dalil itu Al-Kitab was-Sunnah wal-Ijma', Al-Quran dan Sunnah dan juga Ijma', kesepakatan para ulama. Wa hadhihi ats-tsalatsah al-usul muttafaq alaiha, tiga perkara ini adalah usul, adalah pokok, dasar, muttafaq alaiha, yang disepakati padanya. Al-Quran, Sunnah, dan Al-Ijma'. Wal-Qiyas wa qawlis sahabi, dan terkait qiyas dan juga perkataan sahabah, idza lam yukhalif, jika tidak menyelisihi. Maka kita pakai, kita ambil. Selama tidak menyelisih, maka menjadi dasar pula. Nah, sebagai sumber kita mengambil al-haq. Hadhihi al-adillah allati tathbut biha al-ahkam asy-syar'iyyah. Dalil-dalil inilah yang menjadi penguat, menjadi pondasi terhadap al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Wad-din al-aslu fihi an-nass. Dan agama asalnya adalah an-nass. Itu nafs, Al-Quran, sunnah. Fala ya'budullah nam illa binassin. Maka tidaklah atau fala yu'bad. Yu'badullah. Maka Allah Jalla wa'ala tidaklah disembah illa binassin. Melainkan dengan adanya nas. Min kitabin au sunnatin. Dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk beribadah. Mentauhidkan hanya kepadanya. Karena Allah perintahkan seperti itu dengan bukti nasnya. Al-Quran maupun as-sunnah. Beliau masih melanjutkan. Dengan membawakan bukti dari perkataan salaf, perkataan sahabah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fima yurwa anhu, terhadap apa yang diriwayatkan dari beliau. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, seandainya agama ini dengan akal, dengan ra'yu, dengan rasio, seandainya agama ini semata dilandasi dengan akal, lakana batin, batinul khufi, niscaya bawahnya al-khuf, bawahnya sepatu, aula bil mashi, lebih layak untuk diusap, untuk dibersihkan, min a'la, dibandingkan atasnya. Kenapa? Karena menurut akal yang kotor yang mana? Kotor yang bawah, pakai nginjak, pakai melangkah, berjalan. Namun, tata cara wudu, nah, maka jika seseorang sebelum memakai khuf, sebelum memakai kaos kaki, dia sudah berwudu, maka dia lakukan wudu sebagaimana biasanya, kemudian bagian kaki, khufnya tidak perlu dilepas, tapi cukup mengusap bagian atasnya. Kalau orang bertanya, loh, kan wudu itu namanya membersihkan. Kok yang dibersihkan, yang diusap kok atasnya? Kan mestinya yang bawah. Agama mengajarkan untuk mengusap bagian atasnya. Nah, maka agama itu bukan ro'yu, tetapi agama itu adalah naus. Dalil. Maka ini sebagai landasan pula untuk mematahkan atau bantahan pada mereka-mereka yang mengkultuskan, menuhankan akal seakan-akan hakim atau pemutus sesuatu itu adalah akal. Nah, maka pakai ini saja sebelum dengan dalil yang lain. Nah, kira-kira ada dalil yang lain enggak? Apa itu? Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mau mencium Hajar Aswad. Iya. Sunnahnya untuk dicium setiap putaran tawaf. Umar menyatakan innaka hajarun, sesungguhnya engkau itu batu. La tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat dan tidak pula mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu menciummu, ma qabbaltu, niscaya aku tidak menciummu. Mencium itu karena apa? Karena yang dipraktekkan oleh Rasul demikian. Nah, ini pula untuk menghantam, mematahkan pengedepanan akal terhadap agama yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Lalu bagaimana keberadaan akal? Apa kemudian tidak berfungsi sama sekali? Tidak boleh ada sedikit pewenang di situ atau dipakai? Akal adalah sifatnya mendukung. Akal adalah sifatnya untuk mendukung, bukan menghakimi. Nah, Maka akal yang sehat adalah selalu sejalan mencocoki nafs. Asy-Syaikh Ubaid masih menjelaskan penjelasan berikutnya. Semoga tentunya menambah faedah ilmu buat kita. Wa qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, iyyakum wal muqayasah. Hati-hati kalian dari al-muqayasah. Nah, selalu menggunakan kias. Seakan-akan punya kedudukan utama, kias. Padahal tadi kita telah tahu kias bisa dipakai selama tidak menyelisihi nafs. Imam Asy-Sya'bi sudah mengingatkan jauh-jauh hari, iyyakum wal muqayasah. Fawalladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Lain akhattum bil qiyas, nam latahalna al haram wa latahramanna al halal. Niscaya kalian akan jadikan qiyas menghalalkan apa yang haram dan sebaliknya mengharamkan apa yang halal. Fama balagakum amman hafadha min ashabin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bih. Maka apa yang sudah tersampaikan kepada kalian dari apa yang kalian ingat dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu, maka ambillah dia. Fakhudhu bih, ambillah, ikuti dia. Jangan kemudian menjadikan kias untuk mengalahkan itu semua. Maka para sahabat itu adalah belajar langsung, tahu betul dengan apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali ke penjelasan Syekh Al-Fauzan. Ammal insan alladzi la ya'rif dinahu, adapun seseorang yang tidak mengetahui atau mengenal agamanya, wa innama yuqallidun nas, melainkan hanyalah taklid kepada manusia, wa yakunu imma'ah ma'an nas, dan hanya mengikuti keadaan manusia, fahada lan ya'rifa dinahu, maka orang seperti ini tidak akan bisa mengenal agamanya. Wa hariyun bihi, dan dia kemungkinan berpeluang besar annahu idza su'ila anhu fil qabr, tatkala nanti dia akan ditanya di dalam kuburnya, an yaqul man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Niscaya orang yang seperti ini keadaannya di dunia, niscaya dia akan jawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku hanya dengar manusia bilang seperti ini, maka aku pun mengikutinya. Itulah yang kita bahas sampai di sini. Waktu isya sudah hampir masuk. Kita lanjutkan pada waktunya nanti. Bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.